abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman. Nah, penulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan menyebutkan bahwasanya ayat ini kita bisa ambil pelajaran, beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu kewajiban menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merendahkan Allah, meremehkan Allah, maka sungguh dia telah kafir. Ini sudah kita bahas. Sebagaimana kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka merendahkan dan menghinakan Allah, maka mereka kafir. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini yang sudah kita pelajari disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebuah kekufuran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkannya berarti merendahkan Allah. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini yang sudah kita pelajari, bahwa ayat ini surah At-Taubah ayat 65-66 memberikan faedah wajibnya menghormati Al-Qur'an. Ya, wajibnya menghormati Al-Qur'an. Kemudian faedah yang keempat yaitu wajibnya menghormati agama Islam. Wajibnya menghormati agama Islam dan tidak meremehkannya. Wajibnya menghormati agama Islam dan tidak meremehkannya. Kemudian yang kelima, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang kelima, yaitu wajib menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memuliakannya. Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, saya ingatnya pada pertemuan sebelumnya kita belum sampai membahas tentang poin yang ketiga, ya. Baru kita membicarakan tentang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk daripada kekufuran. Ini kemudian saya sebutkan contoh-contoh merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang ke-59. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang thalithan, yaitu perkara yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Ya, ini saya ingatnya ini belum dibahas, ya, tentang Al-Qur'an, yaitu faedah dari surat At-Taubah ayat 65-66, yaitu annal wajiba nahwul Qur'ani ihtiramuhu wa ta'zimuhu li'annahu kalamullah subhanahu wa ta'ala wa fadlu kalamillah ala sa'iri kalam ka fadlillah ala khalqihi li'annahu min kalamillah wa kalamullah sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala fal wajibu ihtiramu kitabullah, ihtiramu kitabillah wa ta'zimuhu wa tawqiruhu. Yang artinya, jadi sekali lagi pada pertemuan 59 kita sudah membahas tentang mengagungkan Rasulullah SAW dan tidak merendahkannya. Dan saya sebutkan contoh-contoh merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, sekarang perkara yang ketiga, yaitu penulis mengatakan faedah yang ketiga dari surah At-Taubah ayat 65-66 bahwa terhadap Al-Quran diwajibkan untuk menghormatinya, mengagungkannya, karena itu adalah kalamullah. Ya, karena itu adalah kalamullah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an sehingga kita menghormati Al-Qur'an. Saya akan sebutkan tentang keagungan Al-Qur'an. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Yang pertama, Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalamullah berarti adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha sempurna, yang tidak ada kekurangan pada sifat tersebut. Ya, yang tidak ada kekurangan pada sifat tersebut. Ini keutamaan pertama yang merupakan keutamaan dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang Allah berbicara langsung kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang yang beriman dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha agung perkataannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia perkataannya, dan kekurangan dan terlepas dari seluruh kekurangan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keagungan Al-Quran kita bisa lihat yaitu nama-nama Al-Quran. Baik. Perhatikan baik-baik di sini. Keagungan Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuji Al-Quran. Ini keagungan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an Al-'adzim. Lihat di sini disebutkan oleh Allah sifat dari Al-Qur'an yaitu Al-'adzim. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian juga yang kedua, keagungan Al-Quran dilihat dari yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Azim. Maka yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Al-Quran yang turunkan pun azim, yaitu agung. Lihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surat Al-Jathiyah ayat 1-2. Dan juga surat Al-Ahqaf ayat 1-2. Hamim, penurunan Al-Quran dari Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Nah, ini keagungan Al-Quran dilihat dari yang menurunkan Al-Quran tersebut. Kemudian keagungan Al-Quran dilihat dari yang membawa Al-Quran tersebut. Yang membawa Al-Quran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat yang paling termulia, Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran dibawa oleh Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam, dari Rabbmu dengan kebenaran. Ya, begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192-194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dibawa oleh Ruh Al-Amin. Ruh Al-Amin di sini adalah Jibril alaihi salam. Diberikan kepada hatimu agar kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian juga ahibati hafizakumullah, yang keempat, keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Silahkan saja cek dalam Al-Quran, tidak ada kebengkokan. Apapun itu, bacaannya, huruf-hurufnya, mukjizat-mukjizat yang ada dalamnya, penemuan-penemuan yang ada dalamnya, dia lurus, tidak ada yang bengkok-bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 1-2, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya Al-Qur'an dan tidak menjadikan untuknya iwaja, yaitu menyimpang, bengkok-bengkok. Qayyiman liyundirabih, tetapi lurus untuk liyundirabah sensyadid, memperingatkan, untuk memperingatkan siksa yang pedih. Ini keutamaan Al-Quran yang keempat. Yang kelima, keutamaan Al-Quran atau keagungan Al-Quran. Al-Quran, gara-gara Al-Quran diturunkan, maka gunung-gunung menjadi diam, tunduk, bahkan pecah. Ya, menjadi diam, tunduk, bahkan pecah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut khasyi', takut, mutasaddian, pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan dan keagungan Al-Quran yang kelima. Yang keenam, yaitu keagungan Al-Quran adalah Al-Quran tidak bisa ditiru. walau satu surat, walau 10 ayat, walau satu ayat, tidak bisa ditiru. Ini keagungan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menantang siapa saja dari jin dan manusia yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَلَىٰ saya ulangi, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُنَا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakan wahai Muhammad, jika terkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun mereka saling tolong menolong. Bahkan 10 ayat tidak bisa, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 13. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi'ashri suwar mithlihi muftarayat. Apakah mereka mengucapkan dusta? Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang kamu dustakan. Ya, 10 surat tidak bisa. Semisal dengan Al-Quran tidak bisa. 10 surat tidak bisa. Ya. Bahkan satu surat tidak bisa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 38. Am yaquluna iftarah. Apakah mereka berkata dusta? Qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Kalau tadi satu Al-Quran enggak bisa, 10 surat enggak bisa, satu surat, ya, dan panggil siapa yang sanggup selain Allah untuk membantu kalian jika kalian benar-benar. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat pun tidak akan pernah bisa, ya. Nah, ini termasuk keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran yang lain yaitu di dalam Al-Quran ada 5 keistimewaan. Ini ya membuat kita semakin cinta dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 5 keistimewaan. Yang pertama yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yutla alaihim, surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan atas engkau Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Ini menunjukkan mukjizat keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran akan tersebar ke seluruh alam semesta, dibacakan oleh orang-orang, dibacakan terhadap orang-orang, kepada orang-orang untuk dibacakan. Ya, ini satu. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai rahmat. Inna fi dzalika la rahmah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat rahmat, kasih sayang. Ini termasuk daripada keagungan dan keistimewaan Al-Quran yang kedua. Yang ketiga yaitu ketika Allah berfirman dalam surah Ankabut ayat 51, yaitu wa dzikra liqaumin yu'minu, dan pengingat untuk orang-orang beriman. Termasuk mukjizat Al-Quran, keistimewaan Al-Quran adalah bisa dihafal. Bisa dihafal. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab yang sangat indah, sehingga siapa saja yang pintar bahasa Arab, maka dia akan mendapati kekhususan-kekhususan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, keistimewaan Al-Quran yang menunjukkan kepada keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran tersebut akan selalu dibaca sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Nah, itu adalah beberapa keagungan Al-Quran. Ya, saya ulangi beberapa keagungan Al-Quran, yaitu yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Al-Quran. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung yang menurunkan Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran tersebut agung. Yang ketiga, yang membawa Al-Quran dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat yang agung. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah isinya, hukum-hukumnya, apa yang terdapat di dalamnya seluruhnya lurus, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang keempat. Yang kelima, gara-gara Al-Quran diturunkan, maka gunung yang sebesar itu takut, kemudian pecah gara-gara Al-Quran diturunkan. Kemudian yang keenam, yaitu Al-Quran mempunyai lima keistimewaan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Al-Quran akan tersampaikan kepada seluruh manusia sealam semesta. Satu. Yang kedua, Al-Quran di dalamnya terdapat rahmat, semua hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian juga perintah ataupun larangan disebutkan dalam Al-Quran, di sana terdapat rahmat. Yang ketiga, yaitu Al-Quran mudah dihafal. Ini keistimewaan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 51 tadi, mudah dihafal. Yang keempat, yaitu Al-Quran dengan bahasa Arab yang begitu fasih dan indah, sehingga siapa saja yang pintar berbahasa Arab maka dia akan mengetahui kekhususan-kekhususan yang ada dalam Al-Quran. Yang kelima, yaitu Al-Quran diibadahi dengan membacanya, satu hurufnya diganjar dengan 10 pahala. Nah, ini termasuk keagungan dari Al-Quran. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk kita akan sebutkan sekarang tentang bagaimana seseorang mengagungkan Al-Quran, atau bagaimana seseorang memuliakan Al-Quran. Berarti kebalikannya itu menghinakan Al-Quran. Ya, kebalikannya berarti menghinakan Al-Quran. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mendengar Al-Quran. Ya, mendengar Al-Quran. Salah satu tanda orang memuliakan, menghormati, meletakkan Al-Quran di tempat kemuliaan adalah dengan sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Belum lagi kalau seandainya kita melihat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi siapa yang suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengar saja dapat pahala. Misalkan pahalanya diantaranya mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama. dan diamlah agar bisa memahaminya, agar kalian dirahmati oleh Allah. Ini pahala mendengarkan Al-Quran. Di antaranya juga pahala mendengarkan Al-Quran adalah penyebab agar mendapatkan petunjuk, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki jalan yang paling lurus. Siapa yang sering-sering mendengar bacaan Al-Qur'an, maka dia akan ditunjuki jalan yang paling lurus. Ya. Kemudian keutamaan dari mendengarkan Al-Quran diantaranya juga adalah menyebabkan hati khusyuk, air mata berlinang karena iman, ya, karena iman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga ya Imam Bukhari, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan di hadapanku Al-Qur'an." Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil." Apakah aku pantas membaca di hadapanmu Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an tersebut diturunkan kepadamu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengar bacaan Al-Qur'an dari selainku. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Surat An-Nisa ayat 41. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kuffa au amsik, cukup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, faraitu ainaihi tadhrifan, aku melihat kedua matanya berlinang air mata. Nah, ini keutamaan yang ketiga mendengarkan Al-Qur'an, membuat hati menjadi tenang, khusyuk, membuat air mata berlinang karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mendengarkan Al-Qur'an penyebab bertambahnya iman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana." Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka, maksudnya ingat Allah, ini bergetar hati mereka, dan dibacakan ayat-ayat terhadap mereka, ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Nah, ini salah satu bentuk pengagungan, pemuliaan terhadap Al-Quran, yaitu sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Baik itu ada orang yang membacanya langsung di hadapan dia tatap muka, ataupun membacanya melalui radio, televisi, atau alat-alat komunikasi lainnya sehingga dia bisa mendengarkannya. Nah, kemudian berarti termasuk orang yang menghinakan Al-Qur'an, yang jarang mendengarkan dengan telinganya Al-Qur'an, seringnya mendengarkan musik, seringnya mendengarkan lawak, seringnya mendengarkan berita, ya, jarang diperdengarkan telinganya bacaan Al-Qur'an. Ini termasuk merendahkan Al-Qur'an, ya, merendahkan Al-Qur'an meskipun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Nah, kemudian termasuk sikap yang kedua mengagungkan Al-Qur'an adalah mempelajarinya dan mengajarkannya. Mempelajarinya dan mengajarkannya. Ini termasuk memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, mempelajari, entah itu mempelajari hukum bacaannya seperti tajwid, makhraj, cara mengucapkan huruf-huruf Arab, ya, ataupun mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Apalagi di sana terdapat keutamaan sangat luar biasa bagi siapa yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, yaitu keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dia berarti semisal dengan para malaikat dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Seperti Jibril alaihissalam, beliau mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 5, "Allamahu syadidul quwa." Yang telah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, keutamaan mengajar dan belajar dan mengajarkan Al-Quran, mereka adalah manusia-manusia terbaik. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sesungguhnya yang paling mulia, paling utama di antara kalian seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis, seorang tabi'ut tabi'in, beliau ditanya tentang mana yang lebih utama, berjihad di jalan Allah dengan mengajari Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan yang kedua, ya, dan beliau berdalil dengan hadis yang kita bacakan tadi. Dengan hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala, yang ketiga, keutamaan mempelajari dan mengajari Al-Qur'an adalah lebih baik daripada harta simpanan dunia. Ya, mempelajari dan mengajari lebih baik daripada harta simpanan dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila Badhan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithm wala qata'i rahim?" Siapa di antara kalian yang suka untuk pergi di pagi hari setiap hari ke Badhan? Badhan adalah sebuah lembah yang ada di kota Madinah. Badhan, Aqiq, kemudian Qanat. Ini sebuah lembah. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang ingin pergi di pagi hari setiap hari ke Badhan atau ke Aqiq? Aqiq yaitu sebuah tempat yang di dalamnya terdapat pasar-pasar unta. Ya, pasar-pasar unta. Lalu dia datang Aqiq itu maksudnya adalah sebuah lembah yang saya katakan tadi, Badhan, Aqiq, sebuah lembah. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang ingin pergi di pagi hari, setiap hari ke Badhan atau ke Aqiq, lembah-lembah, lalu di sana dia mendapatkan dua unta, yang besar, ya, dua unta yang besar. Dan mengambilnya tanpa dosa dan bukan karena memutus hubungan rahim. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka itu. Artinya kami mau pergi ke Bathan, lembah Bathan dan lembah Aqiq, lalu kami pulang sambil membawa dua unta yang gemuk. Kami mau itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam fayu'allim aw yaqra ayataini min kitabillah azza wa jal khairun lahu min naqatain wa thalath khairun lahu min thalath wa arba' khairun lahu min arba' wa man a'dadahunna min al-ibil. Siapa di antara kalian yang ingin pergi di pagi hari ke masjid, lalu dia mengajar atau membaca dua ayat dari Al-Quran, dan itu lebih baik baginya daripada dua unta. Kalau dia baca tiga ayat, maka lebih baik daripada dia mendapatkan tiga unta. Kalau dia baca empat ayat, maka lebih baik daripada dia mendapatkan empat unta. Dan seberapapun dia baca, maka itu semua adalah lebih baik daripada dia mendapatkan unta. Ini menunjukkan keutamaan yang ketiga, yaitu dari membaca, mengajari, belajar dan mengajari Al-Quran. Belajar dan mengajari Al-Quran. Kemudian yang keempat, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah barang siapa yang membaca satu ayat, maka dia akan mendapatkan pahala dari ayat tersebut selama ayat tersebut masih dibaca oleh orang yang dia ajari, ya, oleh orang yang dia ajari. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu. Yang artinya sesungguhnya yang menghampiri seorang beriman dari amalnya dan pahala-pahala baiknya setelah kematiannya adalah sebuah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Keutamaan keempat dari mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. La ilaha illallah. Baik, itu cukup. Sekarang mendengar bacaan Al-Quran sudah, itu termasuk mengagungkan Al-Quran. Berarti yang tidak mendengar bacaan Al-Quran, maka kurang mengagungkan Al-Quran. Yang kedua, belajar dan mengajari Al-Quran. Berarti yang tidak belajar dan tidak mengajari Al-Quran, maka kurang mengagungkan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk sikap pengagungan terhadap Al-Quran. Coba sekarang kita 24 jam diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam, kita baca Al-Quran berapa menit, ya? Berapa menit? Belum lagi kalau perihal di dalam membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya, orang yang membaca Al-Quran di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama, pembacaan terhadap Al-Quran adalah merupakan perniagaan yang tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi. Orang baca Quran, dia tidak pernah merugi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarujuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, bersedekah dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, ini orang yang baca Quran itu banyak pahalanya. Karena orang yang baca Quran, ya, dia seperti berdagang yang tidak pernah merugi. Kok bisa ya? Orang yang baca Quran seperti pedagang yang tidak pernah merugi. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan satu pahala diganjar 10 kebaikan. 10 amal saleh. 10 ganjaran maksud saya. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun wa harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Aku tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya adalah orang yang membaca Al-Qur'an pahalanya begitu banyak, satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim itu sekitar 29 huruf, berarti dia 290 hasanah. Makanya Al-Quran itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Kemudian membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan, rahmat, para malaikat, ya. Ini termasuk keistimewaan dari membaca Al-Quran, ketenangan, rahmat, para malaikat, ya. Lihat, perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum orang-orang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membacakan ayat Al-Qur'an, mereka pelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka para malaikat. Dan malaikat turun tidak gratisan, ya. Malaikat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali turun atas mereka ketenangan dan mereka diliputi rahmat, kasih sayang, dan mereka juga dinaungi, ya, oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan yang kedua dari membaca Al-Qur'an. Keutamaan yang ketiga, orang-orang ahli Al-Quran itu diiringi oleh selainnya dari ahli ibadah. Orang-orang yang ahli Al-Quran diiringi oleh selainnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, la tahasuda illa fithnatay. Tidak boleh saling iri kecuali dalam dua jenis manusia. Rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wan nahar. Ya. Yang artinya seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, maka dia membacanya pada pagi dan siang hari, pada siang dan malam hari. Ini menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga orang yang membaca Al-Qur'an, maksud saya membaca Al-Qur'an ya dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, termasuk daripada keagungan membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu adalah mahkota bagi orang-orang beriman. Mahkota bagi orang-orang beriman. Nah, kemudian yang keenam, yang kelima, orang yang membaca Al-Quran bagaimanapun dia pasti baik. Baik itu bacaannya bagus suaranya ataupun bacaannya tidak bagus suaranya. Baik itu bacaannya dia hafal, bacaannya itu dia lancar, maksud saya bukan hafal, lancar, maka dia baik. Atau bacaannya terbata-bata, lisannya sulit untuk mengucapkannya, maka pada saat itu dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama yaitu usaha, pahala yang kedua pahala membaca Al-Qur'an. Nah, itulah keutamaan membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an termasuk daripada mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Berarti pemahaman baliknya, yang tidak membaca Al-Quran maka dia tidak mengagungkan Al-Quran. Yang keempat, termasuk dari memuliakan Al-Quran adalah dengan menghafal Al-Quran. Termasuk dari memuliakan Al-Quran adalah dengan menghafal Al-Quran. Taib. Sekarang saya akan sebutkan keutamaan-keutamaan menghafal. Di antaranya, orang yang menghafal Al-Quran maka dia akan disuruh, diperintah untuk membaca sesuai dengan hafalannya, dan ayat terakhir yang dia hafal itulah kedudukannya di dalam surga. Semakin dia hafal banyak maka semakin naik tingkatannya, semakin naik. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan menghafal Al-Qur'an, tingginya derajat. Dalil yang menunjukkan hakana ahli ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada orang yang ahli Al-Qur'an, bacalah dan naiklah. Setiap kali dia baca, naik. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Membaca dengan tartil dunia maksudnya pelan-pelan, seayat-seayat. Karena sesungguhnya tempatmu ada pada akhir ayat yang dia baca, yang dia hafal. Hafalannya 3 kul, maka berarti cuma 3 tingkatan. Kalau hafalannya cuma kul a'udzu birabbil falaq, maka segitu, 5 sampai 6 tingkatan. Nah, ini yang pertama, keutamaan menghafal Al-Qur'an. yaitu seseorang seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Al-Quran, sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli baca Al-Quran, yaitu penghafal Quran, bacalah, maksudnya bacalah sesuai dengan hafalan dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, dan sesungguhnya akhir kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca sesuai dengan hafalan. Yang kedua, yaitu keutamaan orang yang menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran lebih dikedepankan di dunia dan di akhirat. Lebih dikedepankan di dunia dan di akhirat. Seperti misalkan kisah Ibnu Abza yang disebutkan oleh Imam Muslim. Beliau ini budak, tapi diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menjaga kota Madinah. Menjaga kota Mekah maksud saya. Namanya adalah Ibnu Abza. Nah, lalu Umar bin Khattab mengatakan, kenapa engkau suruh seorang budak untuk menjaga kota Mekah? Kata Nafi' bin Harith bahwa innahu qari'un likitabillah, sesungguhnya dia adalah penghafal Al-Quran. Wa innahu alimun bil fara'id, dan sesungguhnya dia berilmu tentang ilmu tata cara pembagian ahli waris. Makanya kemudian Umar bin Khattab membaca hadis innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini orang-orang dan merendahkan orang-orang dengan Al-Qur'an ini. Ini keutamaan yang kedua dari menghafal Al-Qur'an. Bagaimanapun orang yang menghafal Al-Qur'an, maka dia akan dikedepankan selalu, baik dalam dunia ataupun akhirat. Kemudian yang kedua keutamaan orang yang menghafal Quran, bahwa orang yang menghafal Quran lebih utama untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Orang yang memimpin salat adalah orang yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Kemudian juga penghafal Al-Qur'an pendapatnya lebih didahulukan di dalam musyawarah. Ya, pendapatnya lebih didahulukan dalam musyawarah. Kemudian juga penghafal Al-Quran dia didahulukan masuk ke dalam kubur. Ya, dia didahulukan masuk ke dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rijlain min qatla Uhud, thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua dua kaki dari orang-orang yang meninggal di peperangan Uhud. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang paling banyak menghafal Al-Qur'an? Maka kemudian ada orang yang mengangkat tangan. Kemudian kata Rasulullah SAW, ana syahidun ala haula'i yaumil qiyamah. Aku menjadi saksi pada hari kiamat atas mereka. Taib. Keutamaan yang ketiga menghafal Al-Quran adalah Al-Quran adalah orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatu. Mereka adalah ahli Al-Quran, yang mana mereka adalah orang terdekat dengan Allah. Mereka adalah orang terdekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang menghafal Al-Quran dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai ahli ilmu. Kemudian menghafal Al-Quran tidak akan dibakar oleh api, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, "Lau kana Al-Quran fi ihabin ma akalathu an-nar." Kalau seandainya ada Al-Quran dalam sebuah ihab, yaitu kulit yang sudah disamak, maka api niscaya tidak akan membakarnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nah itu adalah beberapa interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Yang pertama, mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, yaitu membacanya. Yang keempat, penghafalnya. Ini semua keutamaan-keutamaan dari Al-Quran itu adalah bentuk real yang seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kelima, mengamalkannya. Tetapi karena waktu sudah habis, yang jelas itulah cara mengagungkan Al-Quran. Mengerjakan lima interaksi dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Mendengar, membaca, menghafal, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Nah, baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan dari pembelajaran kita durusun fi syarhi nawaqidil Islam. Penjelasan pembatal keislaman, yang mana membahas pembatal keislaman yang keenam, yaitu barang siapa yang menghina, ngolok-ngolok bagian dari agama ataupun pahala ataupun siksa yang disebutkan dalam agama, maka sungguh dia telah kafir. Kemudian penulis membawakan surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Nah, ayat 65 sampai 66 ini dibawakan oleh penulis berbagai macam pelajaran. Pelajaran pertama, wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang barusan kita bahas, yaitu wajib untuk mengagungkan Al-Quran. Nah, cara pengagungan Al-Quran sudah saya bahas tadi panjang lebar. Ada 5 cara mendengarkan, sering-sering membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu mempelajari dan mengajari Al-Quran. Yang ketiga membaca. Yang keempat menghafal. Yang kelima mengamalkan. 5 interaksi yang mulia terhadap Al-Quran. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita masuk sekarang kepada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan yang dari YouTube, Instagram, Facebook untuk bertanya. Nah, saya ambilkan dari YouTube dulu. Mengubur plasenta atau ari-ari bayi dengan kendi terus dimasukkan pena, kertas, pensil dan lain-lain dengan harapan anak itu kelak bisa sukses, apakah ini termasuk syirik? Maka jawabannya yang jelas itu satu bidah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua bisa syirik jika diyakini bahwasanya itu adalah jimat. Ya, bisa syirik. Kenapa? Karena memakai jimat termasuk kesyirikan. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Allahu a'lam. Melenceng dari tema, saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila setelah sholat Jumat ada sebagian makmum yang melakukan sholat duhur secara berjamaah? Maka jawabannya adalah ini bidah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau mereka menganggap sholat Jumat tersebut tidak sah. Tetapi kalau seandainya mereka mengerjakan sholat duhur setelah sholat Jumat dan tidak ada alasan apa-apa, maka ini perbuatan bid'ah. Apakah cumi-cumi haram? Maka halal, ya. Wal al-hillu mayyitatuhu, kata Rasulullah. Halal bangkainya. Allahu a'lam. Kalau sehabis melakukan suatu amal saleh, ada rasa bahagia dan rasa syukur di hati karena Allah sudah memilihnya untuk melakukan amal saleh tersebut, apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Ini termasuk daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Dan itu termasuk dalam hadis Rasul, tilka ajlu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Apakah boleh saya berdakwah dengan membaca suatu kitab karangan syekh atau ustad atau dan direkam kemudian di-share di media sosial seperti podcast? Ya, boleh saja. Ini termasuk daripada yang sedang ramai podcast ini, tidak mengapa. Kalau baca Quran dari HP apa pahalanya sama satu huruf 10 pahala? Iya, sama. Ya, cuma bedanya kalau dari mushaf wajib dalam keadaan suci, kalau HP tidak wajib. Apa hukum derajatnya kaum muslim yang mengatakan bolehnya menghibah ulil amri karena adanya kisah Fir'aun dan Namrud dalam Al-Quran? Ini adalah tidak benar dan jangan diikuti orang-orang seperti ini. Ya, ini mau mengacaukan keadaan negara, kestabilitasan keamanan nasional. Yang tidak benar. Ya, daripada menghibah seseorang meski lebih baik dia mendoakan kebaikan. Dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh saya berdakwah dengan Mbak ini sudah? Bolehkah kurban digabung dengan akikah? Saya lebih condong kepada pendapat tidak boleh. Karena kurban ibadah tersendiri, akikah ibadah tersendiri. Kurban karena sembelihan Idul Adha, hari raya. Kemudian akikah adalah karena kelahiran anak. Ya, Allah wa'ala. Apakah ada tuntunan untuk puasa satu minggu sebelum satu hari pernikahan? Maka jawabannya belum ada contoh. Belum ada dalil, belum ada petunjuk, belum ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya. Katanya tinta cumi-cumi najis. Saya belum tahu akan hal itu. Kalau dalam sholat kita merasa membaca Al-Fatihah tidak maksimal, apakah boleh diulang membacanya? Maka jawabannya apa yang dimaksud tidak maksimal? Kalau seandainya was-was, maka tetap saja lanjutkan. Tapi kalau seandainya memang belum maksimal, seperti misalkan salah makhrajnya, maka tidak mengapa dia mengulang. Tetapi jangan sampai dia mempunyai rasa was-was. Allahu a'lam. Kita ambil dari Facebook. Apabila ada saudara yang sering bergantung kepada kita dalam keuangannya karena mereka tidak memiliki kerjaan, apakah benar kita harus selalu memberikannya uang kepada mereka atau tidak? Maka jawabannya saudara di sini maksudnya siapa dulu? Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab seperti adik, terutama adik perempuan, maka ini wajib untuk dinafkahi sebelum ia menikah. Kalau adik laki-laki batasannya adalah sampai baligh. Ya, karena kalau sudah baligh dia bisa bekerja. Dan kemudian kalau sudah dia bisa bekerja, maka pada saat itu dia bisa mencari nafkah. Ya. Tapi kalau seandainya saudara-saudara jauh seperti paman, kemudian keponakan, kakak, sepupu maksud saya, sepupu, ya, maka ini saudara-saudara jauh, maka tidak wajib untuk kita memberikan nafkah. Tapi kalau seandainya ingin memberikan sedekah, ya, apabila dia datang minta sedekah, maka jika ada diberi, jika tidak ada maka dikatakan tidak ada dengan perkataan yang baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum, Ustadz belum berkunjung lagi ke pesantren Niwaul Furqan yang ada di Liwiliang Bogor. Mudah-mudahan bisa secepatnya Ustadz bisa ke sana. Insya Allah. Ini saya termasuk dari pembina di pesantren atau di sekolah SMA Plus Niwaul Furqan di Bogor. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke sana lagi. Assalamualaikum, alamat pesantren Intan Ilmu di mana ya? Jawabannya adalah di Jalan Gubernur Syarkawi. Desa Lokrawa, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, silahkan di searching di internet, banyak. Bagaimana ketika seseorang itu menjalankan sholat tetapi suka sekali dengan musik, main TikTok dan sebagainya? Sholatnya tetap saja sah jika mengumpulkan rukun syarat-syaratnya. Tetapi dia main TikTok, bermain musik, mendengar musik haram, maka berdosa pada saat itu. Ya. wallahu a'lam. Dan semestinya orang yang sholat dia dijauhkan dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang berjoget, laki-laki, perempuan, memperlihatkan kemolekan tubuh, memperlihatkan kecantikan, perhiasan, ini fahisyah dalam agama Islam. Ini perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Semestinya orang yang sholat tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Aqimis salah, innas salata tanha al fahsya wal mungkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya mendirikan sholat termasuk daripada perbuatan, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Lalu kenapa dia bermaksiat, Ustaz? Jawabannya, satu, mungkin sholatnya kurang khusyuk. Dua, mungkin sholatnya tidak paham apa yang dia baca. Tiga, mungkin sholatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak membekas pada hatinya. Yang keempat, mungkin sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya tidak memberikan manfaat kepada hatinya. Apa benar orang yang belum akikah belum bisa melaksanakan kurban? Tidak. Gini para ikhwah, akikah itu adalah tugas orang tua. Kalau Anda sudah besar, kemudian Anda ingin berkurban, maka tidak ada urusan dengan akikah. Tidak ada urusan. Kenapa? Karena akikah itu adalah tugas orang tua. Jika orang tua mampu diakikahi, jika dia tidak mampu maka tidak diakikahi. Allahu a'lam. Ya, tapi apabila ada orang yang sudah dewasa, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya belum diakikahi oleh keluarganya, lalu dia ingin mengakikahi dirinya sendiri, maka boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, para Rasul, kemudian para tabi'in, diperbolehkan. Apa hukum seorang Syafi'i bermakmum kepada imam yang banyak gerak lebih dari 3 kali berturut-turut? Apa hukumnya kalau kita pegang pendapat Albani, sholat pakai celana ketat tidak sah, kemudian kita bermakmum pada orang yang celananya ketat? Jawabannya yang pertama adalah, seorang yang bermadzhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang gerak lebih dari 3, maka jawabannya sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena imam tersebut dia tidak menganggap bahwa bergerak lebih dari 3 membatalkan sholat. Dan kita harus dudukkan dulu deh, apa hukum bergerak di dalam sholat? Jawabannya, bergerak dalam sholat ada bermacam-macam. Satu, pergerakan yang sesuai dengan syariat sholat, maka ini disyariatkan untuk bergerak. Tidak sah sholat kalau tidak bergerak, seperti ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, dan semisalnya. Yang kedua, bergerak karena ada keperluan, maka ini disyariatkan. Seseorang bergerak karena ada keperluan, disyariatkan. Dia sholatnya bergerak misalkan karena gatal. Dia kalau tidak maka dia akan tidak khusyuk. Kemudian bergerak karena membukakan pintu anak kecil yang terkunci. Bergerak karena ingin menyelamatkan anak kecil main-main air panas. Ini bergerak yang disyariatkan. Atau bergerak membetulkan sarung yang mau melorot, kalau tidak terbuka auratnya, maka ini diperbolehkan. Bergerak untuk menghilangkan najis, bergerak tidak mengapa. Bergerak untuk pindah kiblat, sebagaimana terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak mengapa. Bergerak karena sebuah keperluan, apalagi keperluannya syariat. Yang ketiga, bergerak karena tidak keperluan, maka ini dibagi menjadi dua. Kalau bergeraknya sedikit dan tidak diperlukan, maka ini makruh. Kalau bergeraknya banyak dan tidak diperlukan, bahkan sampai terlihat dia sedang tidak sholat, maka ini sholatnya tidak sah dan hukum bergeraknya haram. Adapun pembatasan bergerak 3 kali, 5 kali, maka ini adalah pendapat para ulama. Belum ada dalil yang khusus akan hal itu. Ya. Maka saya katakan tadi, kalau seandainya ada makmum, yang bermadzhab Syafi'i berkeyakinan tiga kali bergerak batal, maka dia berimam kepada yang bergerak banyak, maka pada saat itu tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena dia berimam dengan pergerakan yang tetap pada sholatnya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, kalau kita pegang pendapat Imam Al-Albani rahimahullah, sholat memakai celana ketat batal karena membentuk aurat, terutama laki-laki. Maka jawabannya adalah, dalam perihal ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah kita dudukan dulu hukumnya sama seperti tadi? Apakah batal orang yang sholat memakai celana ketat? Maka jawabannya, Allahu a'lam, tidak batal, akan tetapi dia makruh. Ya, kenapa? Karena dia sholat sambil memperlihatkan bentuk auratnya. Adapun auratnya tidak terbuka. Jadi sholatnya tetap sah. Maka berimaman di belakangnya tetap sah. Allahu a'lam. Bolehkah kita berkorban dengan berhutang? Boleh, sangat boleh sekali. Terutama apabila seseorang pas bulan ini memang sedang lagi ada keperluan. Insya Allah bulan depan kita bisa membayarnya. Sedangkan korbannya bulan Juli ini. Maka pada saat itu boleh kita berhutang. Dengan catatan dia kita bisa membayarnya. Ada saudara minta tolong menyimpan uang di suatu bank pakai nama saya dan KTP saya karena ada telepon dari bank tersebut ada bantuan buat saya. Pertanyaan, kalau ia cair bantuan tersebut, siapakah yang berhak menerimanya? Maka jawabannya, yang namanya menyimpan di bank berarti bukan untuk investasi, bukan untuk menambah harta tersebut. Ya, beda hal kalau seandainya memberikan uang kepada bank untuk investasi. Ini tidak menyimpan untuk sebagai barang simpanan. Maka pada saat itu apabila ada bank konvensional yang memberikan uang atas penyimpanan kita atau hadiah atas penyimpanan kita di bank tersebut, maka ini haram untuk diterima karena itu riba. Bagaimana hukumnya bekerja di tempat yang kadang nyetel musik? Maka jawabannya haram bekerja di situ, tetapi tidak mesti harus keluar, resign dari pekerjaan, tetapi tutupi dengan telinga agar kita tidak mendengarnya. Ya, cukup kiranya. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Saya sudah bacakan semua dari Instagram. Apakah boleh salam sholat didahulukan sebelum tengok ke kiri? Misalkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang jelas salamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian imam memang kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, di salamnya di kiri. Ini kurang tepat, tetapi tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam. Manakah yang lebih utama untuk mengqadha puasa Ramadan? Pada awal Syawal atau pada 10 hari bulan Dzulhijjah? Maka yang namanya hak Allah, dainullah ahqu an yuqdha. Hutang terhadap Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Semestinya ketika bulan Syawal kemarin, dia segera melaksanakan membayar hutangnya sehingga dia bisa puasa Syawal. Kemudian sekarang dia bisa puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, kalau saya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, saya niatkan untuk mengqadha Ramadan, maka boleh enggak? Ya, maka jawabannya, niatkan mengqadha puasa Ramadan dan niscaya Anda dapat pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana amal saleh tersebut lebih baik daripada amal saleh apapun. Bolehkah berkorban atas nama istri karena membeli hewan kurban dengan uang istri? Maka jawabannya boleh. Ya. Istri kemudian dia beli kurban atas ketika disembelih, bismillah Allahu akbar. Hadza minni walak, ini adalah dariku dan atasmu, dariku dan untukmu, atas namaku atau nama istri dan keluarganya. Boleh seperti itu. Ya. Nah. Dan yang kena hukum untuk tidak motong kuku, motong rambut itu adalah siapa? Istrinya, bukan suaminya. Apakah seorang anak berdosa ketika orang tua yang meminjam uang ribawi? Tidak berdosa kalau seandainya anaknya tidak menyuruh, anaknya tidak membantu, anaknya tidak membantu untuk riba maksudnya ya. Anaknya tidak menyetujui, tidak berdosa. Apa hukumnya kita berguru ngaji tapi beliau merokok dan merokok dalam masjid walaupun masjid itu di dalam wilayah tempat rumah beliau? Haram hukumnya untuk merokok berdasarkan ayat Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian letakkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Nah, sekarang kalau kita belajar kepada guru yang merokok, maka jawabannya masih banyak guru-guru yang tidak merokok untuk bisa kita mengambil ilmu darinya. Ustadz, saya gak sengaja motong kuku padahal saya alhamdulillah bisa berkorban tahun ini. Maka jawabannya beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah karena telah melanggar larangan, tetapi tetaplah berkorban karena tidak ada hubungan memotong kuku dengan sah atau tidak sahnya kurban. Wallahu'alam. Kiat-kiat agar semangat menuntut ilmu agama dan bahasa Arab. Kiat-kiatnya adalah seseorang hendaknya dia ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu agama, yaitu dengan niat mengangkat kebodohan dari dirinya dan niat untuk mengajarkan ilmu agama tersebut kepada orang lain. Itu satu. Yang kedua, banyak berdoa agar semangat untuk menuntut ilmu. Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan sesuatu yang sangat agung dalam agama Islam, yaitu menuntut ilmu agama. Makanya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang semangat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian kedua orang tua bekerja riba, apakah jika kita berbakti kepadanya dapat digolongkan membantu riba? Tidak, tidak ada hubungan bakti dengan orang tua bekerja riba. Tetaplah berbakti. Cukup kiranya ya. Apa hukum semisal terlupa karena jenggotnya kusut lalu memutusnya karena kekusutan itu? Semua yang lupa tidak dianggap dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa, jangan tulis kesalahan dosa atas kami jika kami lupa. Nah, ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam 30 menit kita berbicara. Di sini sudah 1 jam 10 lewat 10 menit. Waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.